بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله. Kita melanjutkan kembali kitab Al-Kabair. Kita masuk Al-Kabirah Al-Thaniyah Wasittun, dosa besar yang ke-62, di halaman 424. Qala Syekh Al-Imam Al-Hafidh Samsuddin Muhammad bin Ahmad bin Utsman Az-Zahabi, nama beliau Muhammad bin Ahmad bin Utsman Az-Zahabi. Beliau dilahirkan tahun 673, kemudian beliau wafat di tahun 748. Al-Hafidh Samsuddin. Samsuddin itu laqab, bukan nama, laqab. Samsuddin, mataharinya agama. Kayak Imam Nawawi Muhyiddin, yang menghidupkan agama. Itu laqab, bukan nama. Nama beliau Muhammad bin Ahmad bin Utsman Az-Zahabi. Seringnya kita sebut Imam Az-Zahabi. Taib. 673 lahir beliau, meninggalnya 748. Nah, ini tanpa kita hafalkan, kalau setiap kita baca nama beliau ini, nanti lama-lama ya akan hafal. Ya, kalau tidak, sebagian sekali dibaca. Nah, nama beliau. Baik. Qala. Man idda'a ila ghairi abihi. Dosa besar yang ke-62 adalah man, orang yang idda'a, yang mengaku-ngaku, ila ghairi abihi, kepada selain bapaknya, menisbahkan dirinya kepada selain bapaknya. Nah, itu bukan bapaknya, tapi dia namanya Fulan bin Fulan. Fulan ini bukan bapaknya, orang lain. Enggak ada hubungan darah sama sekali. Loh, kenapa kok menisbahkan ke orang lain? mungkin dia malu punya bapak kayak bapaknya, ya. Sehingga dinisbahkan kepada selain orang tuanya. An Sa'ad radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam man idda'a ila ghairi abihi, barang siapa yang mengaku-ngaku kepada selain bapaknya, wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi, wa huwa ya'lamu, dan dia tahu, annahu, bahwasanya orang itu ghairu abihi, bukan bapaknya, bukan bapaknya, fal jannatu alaihi haramun, maka surga itu haram atasnya. Muttafaqun alaih. Naam. Ikhwan fi din, a'azzani wa a'azzakumullah. Terkadang seorang itu malu karena mungkin bapaknya itu orang miskin misalnya. Kemudian dia menisbahkan dirinya kepada orang lain, orang yang terkenal, orang yang kaya. Nah, nama dia misalnya Khalid dan bapaknya itu Ahmad, ya. Karena dia tidak senang, nah, dia nisbahkan Khalid bin Yusuf misalnya. Yusuf ini orang kaya, orang terkenal, nggak ada kaitan sama sekali dengan Pak Yusuf ini, tapi dia namanya dinisbahkan ke situ. Wa huwa ya'lamu anna ghairu abihi, dia sadar, dia tahu itu bukan bapaknya, maka surga haram atasnya. Nah, surga itu haram atasnya. Haram atasnya itu apakah berarti dia kafir? Tidak. Tidak menunjukkan dia kafir, tapi dia tidak langsung masuk ke dalam surga. Ketika orang-orang masuk dalam surga, dia tidak masuk langsung ke dalam surga karena perbuatan dia ini. Nah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin nabiyhi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala la targhabu an abaikum, janganlah kalian benci kepada bapak-bapak kalian. Jangan kalian benci kepada bapak-bapak kalian. Faman raghiba an abihi, barang siapa yang benci kepada bapaknya, fa huwa kufrun, maka itu kekufuran. Akhrajahu aidan, ini juga dikeluarkan Imam Bukhari, Imam Muslim. Beliau ingatkan, jangan benci kepada bapak-bapak kalian. Ya. Sejelek apapun bapaknya, semiskin apapun bapaknya, nah, maka jangan membencinya. Nah. Hatta wayadubillah. Ketika bapaknya itu kafir misalnya, maka doakan mendapatkan hidayah. Doakan mendapatkan hidayah. Ketika bapaknya itu Muslim, Tapi dia tarikus sholat ahlil ma'asi misalnya, doakan orang tuanya untuk mendapatkan hidayah. Nah, di dalam sholatnya, dalam setiap waktu-waktu yang mustajab, doakan. Jangan malah kemudian dibenci. Nah, faman raghiba an abihi, barang siapa yang membenci bapaknya, fahuwa kufrun, itu kekufuran. Apakah berarti di sini dia menjadi orang kafir? Lah, tidak. Ya. Itu perbuatan kufur. Tidak kemudian menunjukkan pelakunya itu kafir. Ya. Itu perbuatan kufur. Kufur nikmah. Itu orang tuanya, dia mendustakannya. Nah, dia lebih memilih menisbahkan dirinya kepada orang lain. Ya. Bapaknya yang kerja keras, mencari nafkah untuk dia, misalnya, tidak diakui. Nah, dinisbahkan ke orang lainnya. Baik. Khan fi din azani wa a'azakumullah. Ini berbeda ketika seorang itu menisbahkan, menasabkan dirinya kepada kakeknya, misalnya, masih jalurnya, ya, masih jalurnya dia kakeknya. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika di dalam peperangan, beliau menyatakan, ana ibnu Abdul Muttalib. Aku itu anaknya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu kakeknya. Nah, beliau tidak menyatakan aku anaknya Abdullah dan Muhammad bin Abdullah. Beliau langsung sebutkan kakeknya. Nah, bukan tidak mau menisbahkan kepada orang tuanya, tidak. Tetapi Abdul Muttalib itu lebih terkenal, lebih punya kedudukan, nah, di kalangan orang-orang Quraisy, ya. Hingga beliau nisbahkan ke situ. Baik. Ini ketika dalam peperangan Hunain, karena lebih terkenal dibandingkan bapaknya. Di kalangan Quraisy, kedudukan Abdul Muttalib luar biasa dibandingkan Abdullah, bapaknya, ya. Maka beliau sebutkan ana ibnu Abdul Muttalib. Beda kalau kemudian memang dia benci kepada orang tuanya, disamarkan biar enggak ketahuan, dia nisbahkan ke orang lain. Ya. Dia nisbahkan ke orang lain. Baik. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam man idda'a ila ghairi abihi. Barang siapa yang mengaku aku kepada selain bapaknya, fa ali laknatullah, maka dia mendapatkan laknat Allah. Muttafaqun alaihi. Mendapatkan laknat tadi di atasnya bahwa kufrun, ya, di atasnya fal jannah ali haramun, ancaman luar biasa. Ini semuanya menunjukkan ini dosa besar. Juga yang perlu untuk diingatkan bagi orang-orang yang mengambil anak asuh, ya, bukan anak kandungnya, maka jangan dinasabkan kepada orang tua asuhnya. Enggak ada kaitannya. Nah, misalnya keluarga tidak punya keturunan, kemudian dia mengambil anak dirawat dari bayi misalnya, bahkan mungkin dibuatkan akta kelahiran, dinisbahkan kepada orang tua asuhnya dalam nasabnya, ini tidak boleh. Nah, dia bukan orang tua nasabnya. Kalau anak asuhnya itu perempuan, Tidak boleh pula bapak asuhnya itu menjadi wali ketika menikahkannya. Dia bukan bapak kandungnya. Nah, jadi hati-hati. Ya. Maka harus dijelaskan kepada sang anak. Ini loh. Orang tuamu, bapakmu atau ibumu ini. Ya. Jelaskan. Jangan malah ditutup-tutupi. Nah, jangan sampai kemudian sang anak tidak mengetahui siapa orang tua aslinya. Ya. Ini khan fidina azani wa azakumullah. Baik. Wa an Yazid bin Sarik qala ra'aitu Aliyan radhiyallahu anhu, aku melihat Ali radhiyallahu anhu yahtubu 'alal mimbar, beliau berkhutbah di atas mimbar. Fazami'tuhu yaqulu, lalu aku mendengar beliau menyatakan, ma indana kitabun naqra'uhu, tidak ada di sisi kami kitab yang kami membacanya, illa kitabullah wa ma fi hadhihi shahifah, kecuali hanya Al-Qur'an dan apa yang ada di dalam shahifah ini, lembaran ini. Nah, tidak ada di sisi kami ya, kecuali Al-Quran dan apa yang ada di dalam lembaran ini. Fanasaraha fa'idha fi asnanul ibil, kemudian ketika dibuka, di dalam sahifah itu ada asnanul ibil, gigi-gigi unta. Itu maksudnya, nah apa, ketika hukum-hukum ya, ini bukan ada giginya, bukan, membahas tentang hukum asnanul ibil, asya' minal jirahat, ya. Sesuatu yang kalau seorang melukai, kisos, nah, ini hukum kisos. Nah, ketika melukai ini, bagaimana kisosnya? Disebutkan di situ, ahkamnya. Wafiha, di dalam lembaran itu, juga terdapat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, al-madinatu haramun, ma baina airin ila thawr. Kota Madinah itu haram antara air sampai thawr, itu tanah haram. Nah, ini dua nama gunung, air atau air dan thawr, ya, itu dua nama gunung. Faman ahdasa fiha, maka barang siapa mengadakan perkara-perkara yang baru di kota haram itu, di kota Madinah itu. Faman ahdasa fiha hadasan au awa muhdithan, atau dia melindungi pelaku kebid'ahan, ahdasa hadasan, itu membuat perkara-perkara baru yang tidak ada contohnya dalam syariat, atau melindungi orang yang menciptakan kebid'ahan. Baik, orang yang menciptakan kebid'ahan, ya. Fa'alai la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in, maka atasnya laknat Allah, laknat malaikat, laknat seluruh umat manusia ketika dia mengadakan kebid'ahan di kota Madinah, atau ketika dia melindungi pelaku kebid'ahan. Ada pelaku kebid'ahan, dia lindungi, dia sokong, ya, untuk terus menjalankan dan menyebarkan kebid'ahannya. Ini awa muhdithan. Maka dia mendapatkan laknat Allah, malaikat, dan seluruh umat manusia. Nah, di sini menunjukkan baik ini beliau khususkan sebutkan Madinah, ya, karena keutamaan kota Madinah. Ya, barang siapa yang membuat kebid'ahan di dalam kota Madinah atau melindungi pelaku kebid'ahan, maka dia mendapatkan laknat Allah, laknat malaikat, dan seluruh umat manusia. Baik. Ikhwan fi din azani wa azakumullah. Sehingga ini menunjukkan keutamaan kota Madinah. Ya. Keutamaan kota Madinah. Nah, di situ turunnya wahyu, tempat tinggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari situ tersebar agama Islam, ya, di tempat yang istimewa. Nah, sehingga ada sebuah riwayat yang menyebutkan, nah, apa doa untuk bisa meninggal di kota Madinah. Ya. Nah, kalau nggak salah dari Umar bin Khattab, pengen doa, pengen meninggal di tempatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Baik. Mereka-mereka yang mengadakan perbuatan bid'ah di kota Madinah atau melindungi pelaku kebid'ahan selain mendapatkan laknat Allah, malaikat, dan seluruh umat manusia, kata beliau, la yakbulullah minnu yaumal qiyamah sorofan wala adlan. Layak pula Allah, Allah tidak akan terima minhu darinya, dari orang itu, ya, dari orang-orang yang mengadakan kebid'ahan di kota Madinah atau orang yang melindungi pelaku kebid'ahan, tidak akan diterima nanti yaumul qiyamah sorofan. Nah, yakni taubah, tidak diterima taubatnya. Juga bisa dimaknakan sorofan itu nafilah, ibadah-ibadah sunnahnya tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wala adlan, adlan itu maknanya fidyah, tebusan. Tidak diterima kalau dia ditebus dengan apapun. Atau makna yang lainnya al-faridah, kewajiban, kewajiban yang dia jalankan tidak diterima. Baik. Dhimmatul muslimin wahidatun jas'a bi adnahum. Dhimmah, perjanjian kaum muslim itu satu. Jas'a biha adnahum, itu juga mengenai juga kepada orang-orang yang paling bawah. Faman akhfara musliman, barang siapa yang kemudian melanggar perjanjian kepada seorang muslim, fa'alai laknatullah wal malaikati wan nasi ajma'in, maka atasnya laknat Allah, laknat malaikat, dan seluruh umat manusia. Wa man idda'a ila ghairi abihi Ini sahihnya dibawakan hadis ini. Barang siapa yang mengaku kepada selain bapaknya, atau intama ila ghairi mawali, atau berintima menisbahkan diri kepada selain mawali. Mawali itu orang yang memerdekakan dia. Bilal itu dimerdekakan oleh Abu Bakar Siddiq. Nah, sehingga Bilal maula Abu Bakar. Maula, maulanya siapa itu sebutkan. Ini loh yang merdekakan dia. Maka orang-orang yang intima kepada selain mawali, ya, orang yang memerdekakan dia, fa'alai laknatullah wal malaikati wan nasi ajma'in. Maka atasnya laknat Allah, malaikat dan seluruh manusia. La yakbulullah minnu yaumal qiyamah sarfan wala adla. Muttafaqun alaih. Naam. Ini khan fi dina azani wa a'azakumullah. Hadis ini bantahan bagi orang-orang yang menyatakan Ali bin Abi Thalib itu punya simpanan yang lainnya dari Rasulullah yang tidak ditunjukkan kepada orang lain. Ya. Maka jelas di sini belum menyatakan tidak ada sesuatu kecuali hanya Al-Quran dan ini. Ya. Tidak ada yang lainnya. Naam. Ikhwan fi din azani wa a'azakumullah. Ibnu Qayyim rahimahullah beliau menyebutkan min aqdamil hadas, termasuk sebesar-besar perkara yang baru kebid'ahan, ta'tilu kitabillahi ta'ala, menolak Al-Qur'an, wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu disebutkan di footnote ini. Pas di atasnya footnote nomor 4. Ta'tilu kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Menolak Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ihdasu ma khalafahuma, dan membikin perkara baru yang menyelisih Al-Quran wa sunnah. Al-Quran dan sunnah ditolak, malah membikin acara baru yang tidak ada asalnya dari Al-Quran wa sunnah. Wa nasara man ahdasa dzalika, dan menolong orang yang menjalankan ini. Menyokong acara orang-orang yang membuat perkara-perkara baru. Ya. Disokong finansialnya, dananya, tempatnya, pemikirannya, ide-idenya. Baik. Wadzabba anhu, dzab itu sama menolongnya. Wa mu'adatu man da'a ila kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan memusuhi orang-orang yang mengajak kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini a'zamul hadats. Ini sebesar-besar kebid'ahan. Nah, Al-Quran wa sunnah ditolak. Tapi tentunya tidak ada orang yang soroha, terang-terangan. Kita enggak pakai Al-Quran wa sunnah, enggak ada. Jelas enggak laku dakwahnya. Ya. Pasti mereka menyatakan kita berpegang Al-Quran wa sunnah. Pasti. Dan mereka tentunya menolaknya imma dengan ta'wilat. Ditakwil-takwilkan ayatnya, hadisnya. Oh, maksudnya itu enggak ini, maksudnya bukan ini. Ya. Maksudnya itu demikian. Ya. Jadi, itu cara menolak Al-Quran wa sunnah. Tidak berani kalau kemudian wis enggak pakai Quran-Quranan, enggak pakai sunnah-sunnahan, enggak akan laku dakwah dia. Al-Quran wa sunnah tidak dipakai mengadakan acara baru. Tidak dalam Al-Quran, tidak dalam sunnah. Kaum muslimin, tidak sedikit dari antara mereka yang kemudian tidak menjalankan apa yang ada dalam sunnah Rasulullah SAW. Misalnya apa? Misalnya akikah. Nah, akikah tidak pernah dijalankan dalam keadaan dia mampu. Tapi dia menjalankan sesuatu yang tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Akikah tidak pernah. Tapi mungkin anaknya dibancai, diselamati di hari-hari tertentu. Nah, akikah hari yang ketujuh tidak dijalankan. Padahal dia orang kaya, mampu dia sebenarnya. Ya. Ketika apa itu namanya, pupak pusar, pusarnya lepas dibancai. Ketika selapan dibancai, mudun lemah dibancai, terus macam-macam. Bahkan sebelum lahir, tingkepan dibikin acara. Tapi yang syar'i akikah tidak disentuh sama sekali. Yang syar'i ditinggalkan, yang enggak ada tuntunannya dijalankan. Tapi pasti mereka-mereka ini punya dalil. Enggak mungkin enggak ada dalilnya. Wow, ini ada dalilnya ini semuanya ini. Dalil imma dhaif, imma maudhu, enggak ada asalnya, atau imma hadisnya sahih, tapi bukan itu maksudnya. Ya. Bukan itu maksudnya. Nah. Ini ikhwan fi din azani wa azakum. Sehingga mereka-mereka bikin acara itu enggak marah dan enggak terima kalau dinyatakan apa yang kalian jalankan itu tidak ada dalilnya, tidak akan terima. Mereka punya dalil. Ya. Mereka punya dalil. Nah. Bahkan acara kematian pun, peringatan kematian, mereka juga punya dalil. Ya. Tapi itu imma dhaif, imma maudhu, palsu, atau sahih, tapi tidak pada tempatnya pendalilannya. Nah, tidak pada tempatnya pendalilannya. Baik. Misalnya hadis absus salam bainakum. Sebarkan salam di antara kalian. Salam ini diartikan selamat. Keselamatan. Sebarkan selamatan. Tidak pada mestinya, ya. Sehingga kalau ada dalil itu ketika dia sahih, pas enggak ini dijadikan sebagai dalil? Itu pertanyaan yang kedua. Bukan hanya sahih. Ya. Ketika hadis itu sahih, memang betul enggak ini dijadikan untuk acara itu? Nah. Baik. Ini ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah. Baik. Mengadakan perkara-perkara baru yang menyelisih Al-Quran wa sunnah. Menyelisih Al-Quran wa sunnah. Dan tidak mau kalau mereka dinyatakan acara mereka menyelisih Al-Quran wa sunnah, tidak mau, pasti mereka bawakan dalilnya. Dan bukan hanya itu, dia sokong, dia bantu acara-acara yang demikian, bahkan memusuhi orang-orang yang mengingatkan. Ya. Memusuhi orang-orang mengingatkannya. Ikhwan fi din azani wa azakumullah. Baik. Syekh Salah hafizahullah dalam daurah beliau kemarin, beliau diantaranya membahas tentang seseorang itu akan membenci ketika fulan itu nahi mungkar. Nah, ketika fulan itu belum nahi mungkar, enggak akan dibenci. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sosok yang paling disenangi, paling disenangi, paling dikagumi orang-orang Quraisy. Ya. Sampai ketika ada sengketa pun beliau yang diminta untuk mendamaikan. Tapi begitu beliau berdakwah tauhid, memerintahkan meninggalkan ilah-ilah selain Allah, langsung otomatis dibenci beliau. Nah, otomatis itu. Maka kalau ada kelompok dakwah yang dakwanya hanya amar ma'ruf, itu biasanya enggak ada musuhnya. Ngajak sholat, bayar zakat, ya. Mengajak pada sesuatu yang baik. Hanya itu tok. Gesekannya itu minim lah. Tapi kalau kemudian plus nahi mungkar, ya, mengingatkan seorang yang membuat kemungkaran, ini yang kemudian akan timbul musuh. Karena seorang itu cenderung akan membenci, tidak senang pada orang yang ngasih nasihat dia. Cenderung tidak senang dengan orang yang melarang kemungkaran dia. Tidak senang, maka timbul musuhnya. Maka di sini di poin yang akhir ini beliau sebutkan memusuhi orang yang mengajak kepada Al-Quran wa Sunnah, memusuhi kepada orang mengajak kepada Al-Quran wa Sunnah. Nah, Ibnul Qayyim juga beliau menyebutkan tahapan-tahapan setan itu menjerumuskan umat manusia. Ya. Nah, bagaimana manusia itu terjatuh ke dalam kesyirikan, diajak untuk ibadah di kuburan, ibadah kepada Allah tapi di kuburan, biar lebih mantap ibadahnya, sholatnya, zikirnya, qiraatul Qurannya, karena berdampingan dengan kuburan seorang wali misalnya. Sholat dan ibadahnya hanya untuk Allah. Kalau kemudian dia sudah mantap dan mapan di situ, baru dialihkan mintanya kepada fulan ini, sahibul kubur, kepada wali, jangan kepada Allah. Ya. Akhirnya pun dia naik tingkatan itu. Sholatnya, qiraatul Qurannya, zikirnya tidak lagi kepada Allah, tapi kepada sahibul kubur. Kalau sudah berhasil ini, maka ditingkatkan mencari pengikut. Ngajak orang lain ikut untuk menjalankan apa yang dia jalankan. Ngajak orang lain, ayo ibadah di kuburan fulan itu lebih tentram, lebih mantap, lebih khusyuk. Sekarang dia tingkatnya sudah menjadi da'i ila syirki. Apakah sudah selesai? Tidak, masih belum. Nah, berikutnya akan memerangi orang-orang yang melarang mereka, memerangi ad-du'at ila tauhid. Nah, diperangi. Ini ikhwan fidina azani wa azakumullah. Baik, itu tingkatan syaitan untuk menjerumuskan umat manusia. Tidak langsung diminta untuk ibadah kepada selain Allah, pasti menolaknya. Ya. Tapi dengan tahapan-tahapan. Naam. Qala wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul laisa min rajulin idda'a li ghairi abihi, tidaklah dari seorang yang mengaku kepada selain orang tuanya, selain bapaknya, wa huwa ya'lamuhu, dan dia mengetahuinya, illa kafara, kecuali dia itu kufur. Seorang yang menisbahkan dirinya kepada selain bapaknya dalam keadaan dia tahu itu bukan bapaknya, maka dia kufur. Sudah tadi dijelaskan, bukan kharid anil millah, ya, bukan keluar dari Islam. Wa man idda'a ma laysa lahu fa laysa minna falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang mengaku apa-apa yang bukan miliknya, falaysa minna, dia bukan termasuk kami, falyatabawwa maq'adahu minan nar, hendaknya dia tempatkan, dia persiapkan jatah tempat duduknya di neraka. Siap-siap di neraka. Wa man da'a rajulan bil kufri, barang siapa memanggil seorang dengan kekufuran, ya kafir misalnya. Seorang muslim dipanggil ya kafir. Aw qala adu Allah, wahai musuh Allah. Walaysa kadzalik, padahal tidak demikian keadaannya. Dia orang soleh, dia seorang muslim, bagus keislamannya. Tapi dipanggil ya kafir, ya musuh Allah. Illa kharu alaih, kecuali akan kembali kepadanya. Muttafaqun alaih. Wa labduli muslim wa makna har roja'a. Makna har itu kembali. Naam. Ikhwani fidina azani wa a'azakumullah. Sehingga di sini menunjukkan kepada kita hati-hati. Ya. Menuduh seseorang dengan sembarangan tanpa bukti, hanya sekedar ikut-ikutan, ikut orang banyak, sip, maka dia pun menuduh temannya, saudaranya dengan tuduhan-tuduhan yang dia sendiri tidak bisa untuk membuktikannya. Ya. Baik, dia tidak bisa untuk membuktikannya. Maka akan kembali tuduhannya kepada dirinya. Ya. Kalau dia tuduh saudaranya yang muslim dengan kekufuran, ya kafir, ya adu Allah, wahai musuh Allah, jika memang tidak terbukti demikian, nah, maka akan kembali kepada dia. Hati-hati, kembali sebagaimana pembahasan kita kemarin, menjaga lisan-lisan kita, ya. Nah, ikut-ikutan orang, menuduh orang lain padahal dia gak tahu apa-apa, nanti itu pertanggung jawabnya satu-satu, bukan kelompokan, ya. Bukan sak grup kemudian dipanggil semua bareng-bareng, satu-satu. Nah, setiap orang mempertanggungjawabkan apa yang dia perbuat selama di dunia. Nah, maka hati-hati menuduh fulan demikian dan tidak punya bukti, ya. Nah, tuduhan-tuduhan yang kalau itu disematkan kepada dirinya, dia pun tidak mau. Kafir, musuh Allah, mubtadi, hizbi, apalagi yang lainnya, ya. Nah, padahal dia ketika diminta buktinya tidak bisa membuktikan, hanya ikut-ikutan orang lain, ya. Orang ngomong apa dia ikut. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau pernah menyatakan, man qala fi mu'min ma laysa fihi, Barang siapa yang menyatakan kepada seorang yang beriman apa-apa yang tidak ada padanya, menuduh seorang muslim kadzab, menuduh seorang muslim khain, pengkhianat, menuduh seorang muslim berbuat makar, menuduh seorang muslim jasus, mata-mata, atau tuduhan-tuduhan jelek yang lainnya dalam keadaan tidak ada buktinya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, askanahullah, Allah akan tempatkan dia radhatal habbal atau radhabal khabal, akan ditempatkan di sebuah tempat di dalam neraka yang di situ adalah tempat naam berkumpulnya nanah dan keringat penduduk neraka. Hatta yakhruja mimma qala, sampai dia taubat keluar darinya, sampai dia dimaafkan oleh orang yang dia tuduh dengan tuduhan-tuduhan dusta itu. Sehingga khan fidina azani wa azakumullah, ini berbahaya ya. Jangan asal menuduh. Kalau ucapan itu disematkan ke kita, kita tidak mau ya, kita berlepas diri darinya. Maka jangan kemudian kita sematkan tuduhan itu kepada saudara kita tanpa kita bisa membuktikan. Kita hanya ikut-ikutan, mending diem. Nah, gak punya bukti, kalau diminta bukti gak bisa menunjukkan, maka mending diam. Nah, jangan ikut-ikutan menuduh orang lain dengan tuduhan-tuduhan yang kita sendiri ketika diminta tidak bisa untuk menjelaskan, tidak bisa untuk menunjukkan. Baik. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Naam. Di pembahasan berikutnya beliau akan bahas tentang at-tiaroh. Tiaroh itu tatoyur, anggapan sial ya. Menganggap sial dengan sebuah kejadian-kejadian. Taib. Ikhwan fi din azani wa azakumullah. Syekh Arafat hafidhahullah dalam daurah beliau kemarin, di antaranya beliau menyebutkan kisahnya Imam An-Nawawi rahimahullah. Imam An-Nawawi beliau menulis sebuah kitab. Selesai sudah kitabnya. Khawatir beliau jika niatannya itu keliru ketika nulis kitab itu. Khawatir riya. Kemudian beliau perintahkan kepada santrinya Ibnu Attar untuk mencuci kitab itu. Dicuci biar hilang tulisannya. Ya. Celup, digosok, dicuci. Nah, sampai tulisannya hilang. Ya, mungkin apa, mungkin nulisnya di kulit, lembaran-lembaran gitu ya, bukan di kertas. Nah, dicuci sampai hilang, gak ada tulisannya. Padahal sudah selesai. Ya, itu kehati-hatian para ulama. Berapa lembar itu? 1000 lembar. Angel nulis 1000 lembar. Tapi khawatir. Khawatir ini nanti pas niatannya salah, riya atau yang lainnya, bukan karena Allah, maka diminta untuk dihilangkan. Nah, meskipun sudah banyak itu. Baik. Ini khana fidina azani wa azakumullah. Naam. Beliau juga menyebutkan ketika Syekh Rabi Hafizahullah dituduh sebagai jasus mata-mata. Demikian pula Syekh Ubaid Hafizahullah dituduh sebagai jasus mata-mata. Bagaimana tanggapan beliau berdua? La altafitu ilaih, aku enggak pedulikan tuduhan itu. Adha'u tahta qadami, aku letakkan di bawah kakiku. Terus enggak usah dipikiri. Kenapa? Karena itu tuduhan pribadi. Yang kena ya pribadinya, pribadinya syekh. Terus enggak usah dipikiri. Mau dituduh mata-mata, mau dituduh pembuat makar, mau dituduh kadzab dan macam-macam, enggak usah dipikiri. Enggak usah tersibukkan dengan itu. Kenapa kok sampai demikian? Beliau tekankan ukhuwah. Persaudaraan, persatuan itu yang terus dijaga. Bahkan Syekh Arafat bercerita, beliau diberi nasihat oleh Syekh Rabi sampai Syekh Rabi nangis. Untuk menjaga ukhuwah, menjaga persatuan. Jangan sampai ukhuwah itu retak, bahkan putus gara-gara pribadi. Hanya urusan pribadi dia tidak terima, sampai kemudian terputus ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Salafiyah. Hanya urusan pribadi, hanya pribadi. Dia membesar-besarkan dirinya. Maka lihat sekelas Syekh Rabi, sekelas Syekh Ubaid, beliau yang dihujat setingkat itu enggak dipedulikan. Nyerangnya ke pribadi itu. Yang penting ukhuwah tetap terjalin. Coba bayangkan kalau kemudian beliaunya langsung enggak terima. Karena pribadinya dituduh, sudah rusak ukhuwah. Sehingga terkadang kita lebih membesarkan ego kita, yang imbasnya ukhuwah itu terputus. Dan Syekh Shalah Hafidzahullah menyebutkan kebanyakan itu perkaranya urusan pribadi kemudian ditunggangi dengan agama. Mumpung ini, mumpung ada momen yang terkait dengan manhaj dan dia punya masalah pribadi dengan Ustadz Fulan wa Alan, Syekh Fulan wa Alan, ditumpangi sekalian. Padahal asalnya hanya pribadi, tapi mumpung ini ono kendaraan nih, kendaraan agama. Karena juga sudah menyangkut masalah agama, itu respon orang itu sangat cepat. Tapi kalau hanya pribadi, mungkin enggak ono yang mendukung dia. Tapi kalau isunya itu isu agama, ya sudah cepat tersebar. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumul. Ingat ketika Al-Hasan bin Ali menyerahkan kepemimpinannya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang disebut dengan Amul Jamaah, tahun persatuan. Di situ Al-Hasan bin Ali ketika menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah biar muslimin itu bersatu, bukan tanpa pengorbanan atau bukan tanpa apa ya, bukan mulus-mulus saja, beliau dihujat oleh pengikutnya, dihujat oleh pendukungnya. Wong tiwas mendukung kesel-kesel kok kekuasaan diserahkan kepada Muawiyah. Dihujat pengkhianat Islam, macam-macam hujatan jadi, tapi muslimin bersatu. Makanya jangan terlampau menilai, menghargai diri kita terlampau tinggilah. Hanya sekedar pribadinya disenggol, kemudian tidak terima dan mengorbankan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Salafiyah. Nah. Ini ikhwan fiddina azani wa azakumullah. Itu sedikit dari apa yang kita dapatkan kemarin. Baik. Kemudian kembali ke kitab yang biasa kita saya baca. Apa? Majelis Adabiyah. Majelis Adab di Majelis Semukbil rahimahullah. Beliau sebutkan sebuah kisah. Pernah dengar ini ya? Hatim Al-Asom. Pernah tak sampaikan ya? Kenapa disebut Al-Asom? Tuli ya. Ketika ada seorang perempuan tanya, tiba-tiba perempuan ini kentut. Syekh ini kemudian pura-pura enggak dengar. Apa? Apa? Ya. Karena kalau dengar malu ini ya, yang ngentut ini malu, perempuan lagi. Ya. Pura-pura enggak dengar sehingga enggak membuat malu ya. Baik, sehingga beliau akhirnya terkenal dengan Hatim Al-Asom. Tuli, padahal enggak tuli. Nah, itulah bagaimana salaf itu menjaga perasaan orang lain, tidak menjatuhkan orang lain. Ya. Itu enggak disebutkan semobil. Ini yang berikutnya ini. Ada seorang khatib yang tanpa sengaja di atas mimbar itu kentut. Ya. Nah, ini kan kalau di tempat kita kan biasa sih orang kentut itu biasalah. Akibat perbuatan itu mungkin enggak sengaja. Dia akhirnya meninggalkan negaranya, mengasingkan diri. Ya. Biar enggak malu. Selama 10 tahun. Bukan hitungan hari, 10 tahun meninggalkan. Ya. Ini nek terkenal itu kan ya malu sih. Khutbah terus ngentut misalnya kan. Kedengaran semuanya kan malu. Dia tinggalkan negaranya sampai 10 tahun. Nah, ketika dia paling lali ya. Ya. Dia balik. Mau balik pulang kampung. Ya. Mesti orang itu ya penginlah kembali ke kampung halamannya. Dia pulang kampung. Sebelum masuk ke daerahnya, dia berjumpa anak kecil. Nah, dia tanya, siapa namamu? Ya. Kamu lahir tahun berapa? Umurmu berapa? Kamu lahir tahun berapa? Saya tidak tahu saya lahir tahun berapa. Cuma ibu saya itu cerita kepada saya. Saya itu lahir ketika ada seorang khatib yang ngentut di atas mimbar. Gak tahu tahunnya. Mendengar sang anak cerita itu belum masuk. Itu masih di luar kota ya. Akhirnya gak jadi pulang. Oh, ternyata jeeling penduduk ini ya. Tercatat dalam sejarah ini. Khatib yang ngentut di atas mimbar. Akhirnya dia mengasingkan diri lagi. Gak sudah mulai. Cik agak sengilik paling gitu. Mungkin menunggu orang-orang meninggal semua mungkin ya, baru pulang. Nah, tercatat dalam sejarah. Nah, mungkin kalau di tempat kita wis enggak izin ya, bukan termasuk aib mungkin ya. Tapi ada sebagian tempat yang demikian. Rasul kan sempat apa menasihati para sahabat ketika ada yang ngentut kemudian ketawa. Nah, boleh ingatkan, kenapa kalian ketawa? Oh, kalian juga menjalankan itu kok biasa. Kenapa kalian ketawa? Maka enggak boleh kemudian diketawakan. Nah, baik, wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.